ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan dengan lisan. Khafifatan ala lisan, ringan banget diucapin dengan lisan. Tapi thaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan kebaikan. Nanti pas kita dibangkitkan di padang mahsyar, lagi dihisab timbangan kebaikan dan keburukan, dia akan sangat berat, lebih berat daripada gunung Uhud. Habibatan ila rahman, dan Allah suka banget dengan kalimat ini. Coba bayangin, ringan diucapin, berat timbangan kebaikannya, dan Allah suka banget dengan ucapan tersebut. Kalimat apa sih? Kalimatnya subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kira-kira berapa detik untuk mengucapkan kalimat ini?